Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخوان في الدين أعزكم الله جميعا. Berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad dalam musnadnya, haddathana Muhammad bin Ja'far qala haddathana Syu'bah qala sami'tu Simak bin Harb yaqul sami'tu Abbad bin Hubaysh yuhaddithu an 'Ali bin Hatim, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, beliau mengatakan dalam menceritakan kepada kami Syu'bah, beliau mengatakan aku mendengar Simak bin Harb mengatakan aku mendengar Abbad bin Hubaysh menceritakan mengenai masuk Islamnya Adi bin Hatim, sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dari suku At-Ta'i. Adi bin Hatim At-Ta'i putra daripada Hatim At-Ta'i, kepala suku yang terkenal dengan kemuliaannya. Hanya saja belum masuk Islam ayahnya, dan yang masuk Islam adalah putranya itu Adi ibn Hatim. Qala, beliau mengatakan, ja'at khayru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhadhu ammati wa nasab. Adi bin Hatim menceritakan suatu ketika datang pasukan berkudanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa akhadhu ammati wa nasab. Maka ketika itu Rasulullah dan bala tentaranya, pasukan berkuda, ya, menahan bibiku dan beberapa manusia. Falamma atau bihim ila Rasulillah sufu lahu, ketika mereka dihadapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibariskan di hadapan Rasul, faqalat, maka bibi dari Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, na'al wafid wa anqata'al walad wa ana 'ajuzun kabirah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kepala suku kami telah lari jauh dari kami, wa anqata'al walad, dan aku bukan seseorang yang bisa beranak, artinya sudah menopause, wa ana 'ajuzun kabirah, aku seorang wanita yang tua renta, ma bi min khidmah, aku tidak memiliki pelayan. Famunna alayya man Allahu alayk, maka bebaskanlah aku, semoga Allah akan memberikanmu balasan yang terbaik. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man wafiduk, siapa kepala sukumu? Qalat, wanita tadi mengatakan, Adi ibnu Hatim. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alladhi farra min Allah wa rasulih, yang lari dari Allah dan Rasulnya. Qalat, Maka wanita tadi mengatakan, famanna alayya, bebaskan aku ya Rasul. Falamma raja'a wa rajul ila janbihi tara annahu Ali. Maka ketika Rasulullah alaihi wasallam kembali lagi ya, untuk melihat mereka ya, yaitu dari suku Atha'i yang tertangkap, di samping Rasulullah alaihi wasallam ada seseorang, sepertinya itu adalah Ali radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, salihi himlanan ya. Ali bin Abi Thalib berkata kepada wanita tadi, salihi himlanan, mintalah kepada Rasulullah unta untuk tunggangan, untuk kendaraan. Fasa'alathu, maka wanita tadi meminta kepada Rasulullah. Fa'amara laha, maka Rasulullah alaihi wasallam memerintahkan untuk mendatangkan unta untuk menjadi tunggangan wanita tadi, menjadi kendaraan. Qala fa'atatni, aku pun dikasih oleh Rasulullah, sudah minta dibebaskan, dibebaskan. Setelah itu minta kendaraan, dikasih kendaraan. Faqalat, maka wanita tadi mengatakan, laqad fa'altu fa'latan ma kana abuka yaf'alu. Maka wanita tadi yang merupakan bibi dari Adi bin Hatim berkata kepada Adi bin Hatim, sungguh aku telah melihat sebuah perbuatan mulia yang perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh ayahmu. Ya, ayahnya Adi bin Hatim, yaitu Al-Hatim Al-Tha'i, pala suku Al-Tha'i, di mana ketika zaman jahiliyah beliau ini terkenal dengan orang yang paling dermawan, orang yang paling mulia. Apapun dikasih untuk tamu, apapun dikasih untuk orang lain. Maka ketika itu bibinya mengatakan, aku tidak pernah melihat sebuah kebaikan dengan kebaikan yang semisal ini yang pernah dilakukan oleh ayahmu. Maka Adi bin Hatim tertarik, kok bisa ada orang yang lebih mulia dibandingkan ayahku. Fa innahu qad atahu fulan fa asabu min. Wanita tadi mengatakan lagi, sesungguhnya Rasulullah kalau didatangi seseorang minta sesuatu pasti dikasih. Wa atahu fulan fa asaba min, minta sesuatu dikasih. Jadi Rasulullah, akhlak yang mulia beliau, dan ini tidak bisa ditiru oleh siapapun, termasuk orang yang paling mulia siapapun, kalau ada seseorang yang minta kepada Rasulullah harta atau benda ataupun apapun, Rasulullah punya pasti dikasih. Walaupun Rasulullah enggak punya apa-apa. Ya. Sampai ketika zaman paceklik, sahabat datang kepada Rasulullah alaihi wasallam, minta ini dikasih, minta ini dikasih, sampai Rasulullah tidak punya apapun. Ya. Sampai Rasulullah tidak memiliki apapun. Ya, barulah beliau ya menyatakan, aku sudah tidak memiliki apapun untuk aku berikan kepadamu. Ini saking mulianya Rasulullah, karimnya Rasul, melebihi daripada orang-orang yang mulia yang lainnya, orang-orang yang dermawan yang lainnya. Ya, pengin apa? Coba, budak harganya mahal, unta harganya mahal, minta dikasih, untuk budak lagi dikasih. Ada yang datang lagi minta harta dikasih. Minta apa dikasih? Minta apa dikasih? Fa ataituhu fa idza innahu imra'ah wa sibyan aw sabi wa dzakara qurbahum. Ketika aku mendatanginya, yaitu Adi bin Hatim mendatangi Rasul, di sisi beliau ada wanita dan banyak anak-anak di situ. Banyak anak-anak kecil yang sangat akrab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya, maka Ali bin Hatim mengatakan, fa'araftu annahu laisa bimaliki Kisra wala Qaisar. Sungguh aku tahu raja ini, karena Rasulullah raja, raja ini tidak seperti raja Kisra, penguasa Persia, atau tidak pula seperti raja Qaisar, penguasa Rum, yang congkak dan sombong, ya, yang kalau datang minta orang itu berdiri untuk menghormatinya. Tapi Rasulullah alaihi wasallam tidak demikian. Tidak duduk di singgasananya. Ya, bahkan Rasulullah alaihi wasallam mengancam bagi orang-orang, man ahabba yatamatsalu lahur rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang suka jika orang itu berdiri untuk memuliakannya, jadi dia datang. Kalau ada orang yang dia datang kemudian tidak berdiri, dia marah. Maka barang siapa yang suka kalau orang itu berdiri ketika dia datang untuk menghormati dia, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Persiapkanlah tempat duduknya di neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga Rasulullah SAW mengingkari ketika beliau datang ada sahabat yang berdiri untuk menghormatinya. Diingkari dengan pengingkaran yang sangat keras. Ya, ada pun hadis dalam riwayat Muslim, kumu ya li sayyidikum, berdirilah kalian untuk kepala suku kalian, maksudnya ketika itu kepala sukunya datang. Kumu li sayyidikum, berdirilah untuk menyambutnya, yaitu berdiri untuk bersalaman, untuk menegurnya, untuk menyapanya. Bukan maksudnya berdiri ya karena kepala suku datang, hadirin dimohon berdiri, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Maksudnya kumu li sayyidikum adalah sambutlah tuan kalian itu yang datang. Ya. Ya, sehingga berdiri untuk menghormati seseorang atau berdiri karena seseorang itu ada tiga dikatakan oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam Tahdhibus Sunan dan juga Al-Imam An-Nawawi dibahas. Yang pertama yang haram. Yang haram berdiri untuk mengagungkan seseorang seperti yang dilakukan oleh Kisra dan Kaisar, yaitu Raja Romawi dan Raja Persia. Yang dia duduk, kemudian yang lainnya berdiri untuk menghormati dia. Kemudian keadaan yang kedua, ya berdiri karena seseorang lewat, seseorang yang dianggap mulia itu lewat. Ya. Sekedar untuk menghormati saja, bukan mengagungkan. Maka ini minimalnya makruh, bahkan bisa haram. Kemudian yang boleh adalah yang dia berdiri untuk menyambut, untuk menyalaminya, untuk menegurnya, untuk menyambutnya, mempersilahkan masuk. Ini yang boleh. Ya, ini salah satu adab-adab Islamiyah, akhlak Islamiyah yang harus diperhatikan. Misalkan kita lagi duduk habis sholat, ada tamu datang ke sini, teman lama, kita berdiri, ahlan, assalamualaikum. Nah, kita duduk, dia lagi berjalan, kita sapa, kita berdiri untuk tegur sapa, makanya tidak mengapa. Ya. Tetapi kalau ya kita berdirinya karena ada kepala suku lewat, karena kepala sukunya datang, kita dimohon berdiri. Ya. Maka ini diharamkan dalam Islam. Ya. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullahu jami'an perlu dibedakan dan diperhatikan permasalahan ini. Kemudian faqala Rasulullah mengatakan, ya Adi, ma afarrak, wahai Adi, apa yang membuatmu lari? Ayyuqala la ilaha illallah, sehingga engkau enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Fahal min ilahin illallah, bukankah tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah? Ma afarrak, apa yang membuatmu lari? Apa yang membuatmu lari? Ayyuqala Allah akbar, untuk mengatakan Allah akbar. Fahal syai'un akbaru min Allah, apakah ada sesuatu yang lebih besar dibandingkan Allah? Yaitu kenapa di sini Rasulullah ya berkata seperti ini, karena Adi bin Hatim dulunya Nasrani, mengenal Allah, mengenal hak Allah sebagai Rabbnya, hanya saja berbuat kesyirikan. Ya, oleh karena itu ya diingatkan untuk mengatakan la ilaha illallah, karena tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Fa aslamtu fa raaitu wajhahu istabshara, maka aku pun masuk Islam ya, dan aku melihat wajah Rasulullah gembira dengan berseri-seri. Wa qala, dan mengatakan, innal maghduba alaihim alyahud wa innal dhalina an-nasara, sesungguhnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah Yahudi dan orang-orang yang tersesat itu adalah Nasara. Rasulullah mengatakan demikian karena Adi bin Hatim yang sebelumnya Nasrani telah masuk Islam. Alhamdulillah. Ya. Dzakar al-hadits rawahu Tirmidzi min Simak bin Harb wa qala Hasan qarib la na'rifu illa min haditsih. Ya. Qultu, dan aku katakan kata Imam Katsir, rawahu Hammad bin Salamah an Simak an Marwi bin Qatari An Adi bin Hatim qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari riwayat lain dari Adi bin Hatim, aku bertanya kepada Rasulullah an qawlihi khairil maghdubi alaihim, qala humul yahud. Maka Rasulullah menjawab, maksudnya adalah Yahudi, orang yang dimurkai Allah. Waladhdallin, dan apa yang dimaksud waladhdallin? Qala, maka Rasul mengatakan an-nasara humud dhalun, orang Nasara adalah orang-orang yang tersesat. Demikian yang kuna fidina asakumullah. Kemudian diriwayatkan oleh Abdul Razzaq As-San'ani, ya, dalam musannafnya Abdul Razzaq As-San'ani, guru daripada Imam Ahmad bin Hanbal, an Budail bin Al-Ukhayli akhbarani Abdullah bin Syaqiq annahu akhbarahu man sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi wadi al-Qura wa huwa ala farasih. Telah mengkhabarkan kepadaku Abdullah bin Syaqiq bahwasanya telah mengkhabarkan kepadanya dari seseorang yang mendengar Rasulullah SAW ketika di lembah Qura di atas kudanya. Wasa'alahu rajulun min Bani Al-Qain. Maka bertanyalah kepada Rasulullah dari Bani Al-Qain. Faqala, dan mengatakan, ya Rasulullah, man ha'ula, siapa mereka itu? Al-Mahdub alaihim, orang yang dimurkai Allah. Wa asyara ila al-yahud, maka Rasulullah mengisyaratkan kepada Yahudi. Wadh-dhalun, dan orang-orang yang sesat adalah an-nasara, orang-orang yang Nasara. Sehingga ikhwana fiddin a'azzakumullahu jami'an, Al-Qur'an mengajarkan demikian, tegas, orang yang terlaknat dimurkai Allah adalah Yahudi, dan orang yang tersesat adalah Nasrani, tegas. Bahkan kita senantiasa berdoa kepada Allah jangan sampai seperti mereka. Ya. Sehingga ketika seseorang yang hafal Al-Fatihah saja mengetahui makna-maknanya, maka tidak akan mempan itu pemahaman pluralisme, apalagi sinkretisme. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu adalah produk-produk, ya, orang-orang jahil, orang-orang yang ingin merusak Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sehingga merugilah orang yang justru digelari sebagai bapak pluralisme. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Wa qad rahu Jariri wa Urwah Khalid al-Haddah an Abdillah al-Syaqiq fa arsaluhu wa lam yadhkuru man sami'a an-nabi. Diriwayatkan oleh Al-Jariri, Urwah al-Khalid dari Abdullah bin Syaqiq, kemudian dimursalkan kepada Abdullah bin Syaqiq, ya, rahimahullah. Wa waqa'a fi riwayat Urwah tasmiyat Abdullah bin Umar. Adapun dalam riwayat Urwah dengan tegas, ya, yang didengar oleh Abdullah bin Syaqiq adalah Abdullah bin Umar. Ya, sehingga terjelaskan sahabat yang tidak ketahui namanya ini. Kemudian wa qad ra'a Ibnu Maradawi min hadis Ibrahim bin Tahman an Budail bin Maisarah an Abdullah bin Syaqiq an Abi Dzar. Diriwayatkan oleh Ibnu Maradawi dari hadis Ibrahim bin Tahman, dari Budail bin Maisarah, dari Abdullah bin Syaqiq, dari Abi Dzar. Beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil maghdubi 'alaihim. Aku bertanya kepada Rasulullah, siapa itu orang-orang yang dimurkai? Al-Yahud. Rasulullah mengatakan Yahudi maksudnya. Qala qultu ad-dhalin, yang dimaksud ad-dhalin an-nasara, kata Rasulullah. Itu adalah an-nasara. Wa qala as-Sudi, dan berkata as-Sudi an Abi Malik wa an Abi Salih an Ibn Abbas wa an Murrah al-Hamdani an Ibn Mas'ud wa an Unas min ashabin Nabi. Riwayatkan dari Abi Malik dan Abi Salih dari Ibn Abbas dan dari Murrah al-Hamdani dari Ibn Mas'ud. Ya, dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas dan dari beberapa sahabat Rasulullah SAW, semuanya menafsirkan ghairil maghdubi alaihim al-yahud wadh-dhalin an-nasara. Sehingga penafsiran ini adalah ijma', dikatakan oleh al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, wala a'lamu bainal mufassirin fi hadha ikhtilafan, aku tidak mengetahui di antara ahli tafsir yang berbeda pendapat tentang ini. Ijma' dalam menafsirkan makna al-maghdub al-yahud, an-nasara ad-dhalin adalah an-nasara. Sangat jelas, semua ahli tafsir sepakat dengan ini. Wa syahidu ma qalahu ahlul a'immah mi anna al-yahud maghdubu alaihim wan-nasara dhalun. dan yang memperkuat apa yang disepakati oleh para imam-imam ahli tafsir bahwasanya Yahudi itulah yang dimurkai Allah dan Nasara itulah yang sesat. Al-hadith mutaqaddam, hadith yang telah lalu, hadith Adi bin Hatim riwayat Ahmad. Wa qawluhu ta'ala fi khitabihi ma'a bani Israel, dan juga firman Allah Ta'ala bersama dengan Bani Israel mengajak bicara mereka di surat Al-Baqarah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, bi'sa mashtaraw bi anfusahum ay yakfuru bima anzalallah bahyan, celakalah, merugilah apa yang mereka jual belikan. Mereka telah menukarkan diri mereka dengan kekufuran, kekufuran terhadap apa yang Allah turunkan. Bahyan, ya, karena sifat berlebih-lebihannya mereka, melampaui batasnya mereka. Kenapa mereka itu kufur terhadap apa yang Allah turunkan? Bahyan ayyunazzilallah min fadlihi ala man yasha min ibadih. Karena iri, dengki, ya, atas sebagian anugerah Allah yang Allah berikan kepada sebagian hambanya. Yaitu iri terhadap Nabi Muhammad. Kenapa Nabi terakhir diturunkan kepada orang Quraisy yang menurut mereka itu orang terbelakang? Ya, di mana ma'ruf orang Quraisy ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, dan mereka nggak senang baca dan nggak senang nulis. Mereka hafalan, apa-apa dihafal. Dan orang Nasrani, orang Yahudi merasa tinggi karena bisa membaca dan menulis. Ya. Rupanya Allah pilih. Ya, dengan hikmahnya Nabi terakhir dari keturunan Ismail, yaitu Quraisy, dari keturunan Quraisy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Ummi, satu-satunya, ya, orang yang menjadi terpuji dengan sikap ummi. Kalau kita enggak bisa baca dan tulis, itu tercela, kan begitu. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ummi, ya, sifat ummi, enggak membaca, enggak menulis, justru jadi pujian. Sehingga pujian ini khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Membuktikan apa yang beliau katakan, apa yang beliau ucapkan bukan dari pikiran beliau, bukan dari hasil bacaan beliau, tetapi wahyu minallahu taala. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Di mana Rasulullah tidaklah berucap dari hawa nafsu. Itu adalah wahyu yang terucapkan. Baik itu hadisnya, apalagi Al-Qur'annya. Ini sangat jelas, ikhwan fillah azakumullah, sifat al-ummi adalah sifat terpuji khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, membuktikan Al-Qur'an dan hadis adalah wahyu minallah tabaraka wa taala. Adapun kita, kalau enggak bisa membaca dan enggak bisa nulis, jadi cerita. Jadi cerita. Karena enggak bisa membaca Al-Qur'an, enggak bisa membaca Al-Hadis, jadi tersebar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam ayat yang pertama, ya, iqra, bacalah. Rupanya membacanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan apa? Dengan hafalannya. Dihafal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'u bi ghadabin 'ala ghadab. Maka dengan kekufuran mereka, di mana kekufuran tersebut disebabkan oleh iri dan dengki terhadap Nabi Muhammad, terhadap Islam, maka mereka pun mendapatkan kemurkaan setelah mendapatkan kemurkaan. Ya, mendapatkan kemurkaan setelah mendapatkan kemurkaan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Walil kafirin adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Wa qala fil ma'idah, dan juga Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah, Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika masubatan 'indallah. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling jelek di sisi Allah, orang yang paling dibenci oleh Allah? Siapa mereka? Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi, yaitu orang-orang yang Allah laknat mereka, yang Allah murka terhadap mereka, wa ja'ala minhumul qirada, dan Allah jadikan dari sebagian mereka itu qirada, kera, khinzir wal khinzir, babi, wa 'abadat taghut, dan menjadi penyembah-penyembah taghut. Telah kita singgung makna tauhid pada kesempatan yang telah lalu. Kita harus memahami kalimat tauhid seperti pemahaman para ulama, dengan pemahaman salafus salih, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan akbaru tauhid, tauhid yang terbesar adalah syaitan. Syaitan, iblis, ya tentunya paranormal, tukang ramal, ya, orang-orang yang diibadai dan dia ridha, orang-orang yang membuat hukum, menyelisih hukum syariat, ya, dan orang-orang yang taat, patuh, melebihi kadarnya. Ini adalah at-tauhid. Dan hukumnya pun berbeda-beda, dibahas dalam kitab-kitab para ulama. Sehingga kalimat tauhid ini, khonafidina azakumullah, kita harus memahami ya dengan pemahaman yang dibimbing oleh para ulama. Ya, secara bahasa adalah ma tajawaza bihil 'abdu, yaitu apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas. Melampaui batas. Fi ma'budin au matbu'in au muta'in, di dalam peribadahan, di dalam pengikutan, atau dalam ketaatan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Ya. Sehingga kalau kita taat kepada seseorang yang sampai bermaksiat, ya, itu tauhid. Ya. Salah satu contoh. Misal, seseorang yang apa namanya diperintahkan oleh suaminya untuk melepas jilbabnya, misalkan wanita, lepas jilbab kamu, dituruti, maka suaminya ini tauhid. Tapi apakah kemudian kamu kita itu akan mengkafirkan suaminya? Gimana? Apakah lantas kemudian langsung dikafirkan suaminya? Kemudian lantas dikafirkan pula wanitanya yang enggak pakai jilbab? Seperti itu? Dikafirkan tidak? Nah, jangan langsung serta-merta mengkafir-kafirkan. Nah, ini perlu diperinci. Ya. Ketika kita lebih memilih ya perintah seseorang, misalkan perintah bos, kita bekerja. Kemudian kita sampai ya menunda sholat sampai akhirnya, sholat asar misalkan. Mau sholat asar jam 3, nanggung. Bosnya bilang, nanti jam 4 saja, kan pulang. Kemudian kita turuti. Jadi tauhid bukan kayak gini. Secara bahasa tauhid. Apakah kemudian kita mau mengkafirkan? Bosnya dikafirkan, karyawannya dikafirkan, begitu. Gimana? Nanti kafir semua, Mas. Ya. Jadi hati-hati. Ya, kalimat yang masih mujmal masih memiliki banyak kemungkinan, ya. Maka kita harus meletakkannya pun secara mujmal. Secara umum. Untuk perinciannya itu pembahasan yang berbeda. Kan begitu? Nah, ini harus diperhatikan. Biasanya anak-anak muda itu ketika kalimat ini kufur, langsung dicap pelakunya kufur. Ini tauhid, berarti tauhid itu. Yang anehnya, dia senantiasa menuding ke atas, ke penguasa. Tauhid ini. Tauhid ini, lagi-lagi tauhid. Tauhid ini. Dia sendiri memakai produk-produk Yahudi. Gaya pakaiannya. Gaya cukuran rambutnya seperti orang barat. Apakah seperti ini tidak mengikuti mereka? Inilah sehingga ada satu kelompok khawarij yang bernama Najadat. Firqah khawarij yang bernama Najadat. Dan ini sudah muncul pada zaman sahabat. Khawarij Najadat. Yaitu orang yang bermaksiat kafir. Orang yang bermaksiat kafir. Orang yang bermaksiat kafir. Tapi kalau yang bermaksiat itu anggotanya tidak kafir. Paham? Ini Khawarij Najjaj. Rupanya ini sekarang banyak ya. Sekarang banyak orang-orang Khawarij yang model seperti ini. Giliran bukan kelompoknya, kafir, kafir, tohut, kafir, kafir, tohut. Giliran salah satu tokohnya melakukan sebuah kemaksiatan, min kabairi dzunub, dosa besar. Ya, dimaafkan. Allah Maha Pengampun. Ini aneh gitu. Nah, ini mulai muncul zaman sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, hati-hati di dalam memaknai kalimat-kalimat yang mutasyabih. Kita harus bawa ayat-ayat mutasyabih kepada muhkamat. Bukan ayat-ayat muhkamat dihilangkan kemudian dicomot yang mutasyabih. Hati-hati. Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Merekalah sejelek-jeleknya yang merekalah orang yang paling jelek kedudukannya dan paling sesat dari jalan yang benar, yaitu orang Yahudi dan yang serupa dengan orang-orang Yahudi. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, lu'ina alladziina kafaru min bani Israila 'ala lisaani Daud wa 'Iisa ibn Maryam. Dilaknatlah orang-orang yang kafir dari Bani Israel. Dilaknat oleh lisannya Daud alaihi salam, dilaknat oleh lisannya Nabi Isa alaihi salam. Ya. Ini membantah Yahudi dan Nasrani. Ya, membantah Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi senantiasa Daud, kerajaan Daud, Kingdom of David, Daud maksudnya. Sampai segitiga David menjadi lambang mereka. Tetapi mereka memusuhi Nabi Sulaiman. Ini anehnya. Ya, mereka mengagung-agungkan Nabi Daud tetapi memusuhi Nabi Sulaiman. Ini anehnya mereka. Kemudian ini juga bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang menganggap bahwasanya Nabi Isa itu enggak pernah mengucap kalimat laknat, enggak pernah mencela, padahal di sini jelas melaknat Yahudi. Karena memang orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Isa pun melaknat orang-orang Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu disebabkan oleh kemaksiatan mereka dan tindakan-tindakan mereka yang melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'anil munkar. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Mereka itu tidak melarang dari kemungkaran, tidak amar ma'ruf nahi munkar. Labitsa ma kanu yaf'alun. Sungguh jelek apa yang mereka lakukan. Nah, ini salah satu sebab orang Yahudi itu dilaknat adalah tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Tidak mau amar ma'ruf nahi munkar secara syar'i, secara kalimat yang bagus. Ya. Dengan hikmah menyampaikan ilmu dengan ilmu. Bukan seperti orang Khawarij. Ya, menyampaikan ayat dengan penafsiran mereka dengan tindakan yang semau mereka. Orang teroris demikian. Dari dulu yang namanya orang teroris itu Khawarij senantiasa membawa ayat, membawa ayat. Innal hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dari semenjak generasi awalnya zamannya Ali bin Abi Thalib sampai hari kiamat, kalimat itu ayat Allah yang akan mereka ucapkan. Tapi yang murukuna ya minaddin muruqastah minarramiyah. Mereka melampaui batas dari agama seperti keluarnya busur panah yang menembus buruannya saking kencengnya. Ya. Ikhwan fillah azakumullah, maka yang seperti ini ikhwan fillah azakumullah perlu kita perhatikan. Ya, jangan kita bertindak semena-mena. Jangan kita bertindak semena-mena, khususnya di dalam permasalahan umum, dalam permasalahan umat. Janganlah kita menjadi ruwai bidah. Ciri Khawarij itu ruwai bidah. Maka kita jangan sampai menjadi ruwai bidah, ruwai bidah. Yaitu apa? Al-fawaisik yatakallamu fi amril amah. Orang fasik. Ya. Atau al-jahil yatakallamu fi amril amah. Orang yang bodoh tetapi berbicara masalah umum. Ini seharusnya begini negara. Ini bagaimana negara seharusnya begini dan begitu. Jadi komentator ulung di sini. Jadi komentator ulung. Padahal untuk mengatur rumah tangganya sendiri belum bagus. Istrinya saja belum jilbaban. Nyuruh presidennya suruh mewajibkan jilbab. Itu istrinya kamu dulu itu, diwajibkan jilbab dulu itu. Ibu kamu dulu dinasehati itu. Anak kamu itu, pembantu kamu itu. Itu yang menjadi tanggung jawab kamu awalan. Kita sendiri dalam skup negara yang terkecil, keluarga, itu susah luar biasa ngatur anak istri. Suruh pakai jilbab mati-matian. Luar biasa. Kemudian apakah ketika anak kita tidak pakai jilbab, kemudian ini kepala keluarganya tauhid ini, tidak menerapkan syariat Islam dalam keluarganya ini. Apakah seperti itu? Kemudian diterapkan. Inilah yang rancunya pemikiran Khawarij. Untuk diri mereka itu tumpul, tapi untuk ke atas itu tajam. Begitu. Yang mereka pegang itu yang tumpul. Nah, mata pisaunya yang tajam ke atas. Ayo tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam. Dalam keadaan dia sedang melanggar syariat Islam. Kan begitu. Alhamdulillah, salah satu ormas yang dijuluki oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai Khawarijul Asriyah. Khawarij gaya baru. Bahkan dijuluki dalam perkataan beliau yang lain, Mu'tazilah Asriyah, Mu'tazilah gaya baru, yaitu Hizbut Tahrir. Ya, yang didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Puluhan tahun yang lalu, Syekh Al-Albani rahimahullah, ulama kita, ulama yang dicap sebagai ulama Wahabi. Yang Wahabi itu senantiasa dikambing hitamkan sebagai pusat terorisme, kan begitu. Sudah memperingatkan akan ormas yang namanya Hizbut Tahrir. Baik itu yang di Lebanon, atau yang di Mesir, ataupun yang di Indonesia, sama saja. Namanya Hizbut Tahrir, benderanya hitam-hitam. Kemudian mencuplik kalimat yang mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Persis benderanya sama. Gaya bicaranya sama. Apa yang diisukan sama. Syekh Al-Albani sudah memperingatkan, ingat yang namanya Hizbut Tahrir, Khawarij gaya baru, teroris gaya baru, termasuk Qa'adiyah. Khawarij Qa'adiyah, pemberontak yang duduk. Ini lebih bahaya daripada pemberontak yang bawa bom ini. Kalau pemberontak yang bawa bom, dia cuma membunuh dirinya, bunuh diri, dan membunuh belasan atau puluhan orang. Kan begitu. Seperti ya teroris dulu Imam Samudra ataupun teman-temannya itu kan banyak-banyaknya ratusan orang yang mati. Tetapi kalau Khawarij Qa'adiyah, Khawarij yang duduk, tetapi duduknya dia di atas mimbar, duduknya di kursi-kursi majlis taklim, menyebarkan pemahaman takfiri, mengkafirkan pemerintah. Senantiasa, kalau kita mau dengar taklimnya mereka, itu ke atas terus. Pemerintah begini, pemerintah begitu, pemerintah begini, pemerintah begitu. Itu ciri khas. Ya. Maka, ikhwan fillah azakumullah, itu sudah diingatkan puluhan tahun yang lalu. Alhamdulillah di Indonesia sudah dilarang, ya sudah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini perlu diperhatikan. Jadi ulama, para ulama sudah memperingatkan fitnah sebelum orang-orang awam itu mengetahuinya. Al-fitan idza ja'at arafaha al-ulama. Yang namanya fitnah, ya, seperti fitnah-fitnah Khawarij ataupun yang lainnya, kalau baru datang hanya diketahui oleh para ulama. Hati-hati, ini Khawarij gaya baru. Ketika itu enggak ada yang percaya. Gak ada yang percaya. Padahal yang mengatakan Syekh Al-Albani, kita yang percaya. Wah, mana mungkin begini dan begitu. Baru puluhan tahun setelah Syekh Al-Albani meninggal dunia sekitar tahun 2000. Ini 2017, 17 tahun kemudian. Baru terbukti kan. Nah itu. Wa idza adbarat arafaha al-awwam. Kalau fitnah itu sudah terjadi, baru orang-orang awam, oh iya ya, itu Syekh Al-Albani dulu benar berarti. Itulah. Kemudian kita lanjutkan ke kitab. Wa fi sirah an Zaid bin Amr ini Nufail. Dalam kitab sirah, itu sirah ini Ishaq bin Hisham, kisah mengenai Zaid bin Amr ini Nufail. Annahu lamma kharaja huwa wa jama'atun min ashabihi. Yaitu ketika beliau dan beberapa temannya keluar dari Hijaz, dari Makkah, untuk mencari agama yang benar. Zaid bin Amr bin Nufail, ya ini adalah pada zaman jahiliyah, beliau dan beberapa temannya tidak mau menyembah sesembahan orang-orang jahiliyah. Mencari agama yang benar itu bagaimana? Ketika itu mengadakan perjalanan ke Syam, yatlubuna dinal hanif. Mencari agama yang lurus itu yang bagaimana? Qalat lahul yahud, maka orang Yahudi mengatakan kepada Zaid bin Amr bin Nufail, innaka lan tastati'a ad-dukhul ma'ana hatta ta'khudha nasibaka min ghadabillah. Orang Yahudi ketika didatangi oleh Zaid bin Amr bin Nufail mencari agama yang lurus, maka salah satu ulama Yahudi mengatakan, kamu tidak akan mampu untuk masuk ke dalam agama Yahudi sampai kamu mengambil bagianmu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu orang Yahudi. Kalau kamu mau masuk Yahudi, jadi agama Yahudi, memeluk agama Yahudi, siap-siap Allah murka terhadapmu. Bahasanya begitu. Ini sudah tahu orang-orang Yahudi. Faqala la astati'u, aku tidak mampu kalau begitu. Fastamarra 'ala fitratih. Dia tetap ya apa namanya? Al-'Abu qala ana min ghadabillahi afir. Aku senantiasa menjauh dari kemarahan Allah. Kok malah suruh ya rela untuk dimurkai oleh Allah? Faqala lahu Nasara, maka Nasara mengatakan, innaka lan tastati'a ad-dukhul ma'ana hatta ta'khudha nasibaka min sakhatillah. Kamu tidak akan mampu untuk masuk ke dalam agama Nasrani sampai kamu mengambil bagianmu yang dimurkai oleh Allah. La astati', aku tidak mampu kalau demikian. Fastamarra 'ala fitratih, maka Zaid bin Amr bin Nufail senantiasa di atas fitrahnya, wajanaba ibadatal awthan wa dinil musyrikin, dan menjauhi peribadahan berhala dan menjauhi agamanya orang musyrikin. Walam yadkhul ma'a ahadin min al-yahud wal nasara, beliau tidak masuk ke agama Yahudi dan tidak masuk kepada agama Nasara. Wa amma ashabuhu fatanassaru wa dakhalu fi dinin nasraniyah, adapun sebagian sahabatnya ada yang masuk ke Nasrani, ya, li'annahum wajadu aqraba min dinil yahud idzaka, dikarenakan agama Nasrani lebih dekat kepada kebenaran ketika itu. Wa kana minhum Warakah ibn Nawfal, di antaranya yang masuk Nasrani adalah Warakah ibn Nawfal, ya, pamannya Khadijah ibn Khuwailid. Hatta hadahu Allah binabiyyi, sampai Allah berikan hidayah kepada Warakah lama ba'dahu, ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima wujida minal wahyi, ketika mendapatkan wahyu, maka Warakah bin Nawfal beriman kepada Nabi Muhammad ketika itu dan mati dalam keadaan iman terhadap Nabi Muhammad. Ketika itu, ya laitani jad'an laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuk la ansuruka nasran mu'azzara. Duhai, seandainya tubuh ini masih muda, seandainya aku masih hidup ketika kaummu akan mengusirmu. Maka Rasul mengatakan, apakah mereka akan mengeluarkanku dari kampungku? Ya. Sungguh aku akan menolongmu. Nasran mu'azzara, pertolongan yang sangat gigih. Dengan perkataan ini para ulama mengatakan, maka Warakah masuk Islam. Dan ya, summa tuwfiya Warakah walam yangshab. Warakah ketika itu meninggal dunia belum mendapati Rasulullah sempat berdakwah, tetapi sudah diutus menjadi nabi sehingga beliau teranggap beriman. Tafadhol di kumandangan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedikit membaca dari Zaid bin Amr bin Nufail, disebutkan dalam Tabaqah Ibn Sa'ad pada jilid yang ketiga cetakan London. Jadi Tabaqah Ibn Sa'ad ini, kitab ini tercetak justru di London, di Inggris. Kitabnya imam kita, Imam Ahli Sunnah Ibn Sa'ad, Tabaqah Ibn Sa'ad, pada jilid yang ketiga cetakan London. Dikatakan mengenai Zaid bin Amr, ibn Nufail, ibn Abdul Uzza, ibn Rayyah, ibn Qurt, ibn Razzah, ibn Adi, ibn Ka'ab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, Al-Qurashi, Al-Adawi. Jadi bertemu nasabnya dengan Rasulullah pada Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib. Ya, masih. Dan beliau adalah ayah dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya, Sa'id bin Zaid. Kemudian disebutkan dalam Sahih al-Bukhari, nabada ibadat al-asnam fil jahiliyah. Zaid bin Amr bin Nubail ini menjauhi peribadahan terhadap berhala pada zaman jahiliyah. Wa wahadallah bahithan an din Ibrahim al-Hanif. Beliau mentauhidkan Allah. Ya, dan mencari-cari bagaimana agama Nabi Ibrahim yang lurus itu. Mencari kebenaran. Nabi Muhammad belum terutus. Irtahala fil jazirah al-Arabiyyah wasyam wal Iraq bahithan an al-Islam. Beliau mengadakan perjalanan mencari seluruh kejazirah Arab, Syam, Irak, mencari agama Islam. Karena tahu ada agama akhir zaman, nabi akhir zaman. Ya. Wa 'alima anna nabiyyan sayub'ats. Dan mengetahui bahwasanya nanti akan ada seorang nabi yang diutus. Disampaikan dalam Syirah Ibn Hisham dan Ibn Ishaq. Wa hunaka qabala ahbar al-yahud wan nasara. Dia mencari-cari dan sering bertanya kepada pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani tentang agama dan mencari agama yang lurus bagaimana. Dan mereka pun mengetahui agama Yahudi dan Nasrani sudah diubah-ubah. Illa anna ahad al-ahbar qala lahu. Terkecuali salah satu pendeta Yahudi terus terang kepada Zaid bin Amr bin Nufail, irji fa inna an-nabiyya alladhi tantadhiruhu yudharu fi ardik. Kembalilah kamu ke negeri Arab, karena nabi yang kamu tunggu-tunggu selama ini akan muncul di negerimu Makkah. Faraja'a Zaid bin Makkah, maka Zaid bin Amr bin Nufail dengan senangnya segera kembali ke Makkah. Waqad laqiya Muhammadan ghayra ma marrah, padahal ketika itu sudah bertemu dengan Nabi Muhammad bukan hanya sekali. Ghayra annahu lam yudrik al-ba'tsah, tetapi belum mendapati Nabi Muhammad sudah jadi nabi, belum, masih muda Nabi Muhammad, belum jadi nabi. Wa dzakara anhu an-nabi annahu kana ya'ba akala ma dzabaha li al-asnam. Dan Nabi sendiri pernah menceritakan bahwasanya Zaid bin Amr bin Nufail ini enggak mau makan sembelihan orang-orang jahiliyah. Enggak mau menyembah berhala. Ya. Wa qala Yunus bin Bukair an Muhammad bin Ishaq, diriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq, haddatsani Hisham bin Urwah an abihi an Asma binti Abi Bakr, dari Asma bin Abi Bakr, beliau mengatakan laqad raaitu Zaidan bin Amr bin Nufail mustanida dhahrihi ila al-Ka'bah. Suatu ketika aku melihat Zaid bin Amr bin Nufail bersandar punggungnya ke Ka'bah dan mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, walladhi nafsi Zaid biyadih ma asbah ahadukum minkum ala dini Ibrahim ghairi, demi yang jiwaku di tangannya, tidak ada di antara kalian yang berada di atas agamanya Ibrahim selainku. Thumma yakul Allahumma inni law a'lamu habbal wuju ilaika abaduka bih walakinni la a'lam. Ya Allah, kalaulah aku mengetahui ada satu syariat yang benar untuk beribadah kepadamu, pasti aku akan beribadah dengan syariat tersebut, tetapi saat ini saya tidak mendapati syariat yang benar ketika itu. Ya. Lagi-lagi sudah tercampur kesyirikan, maka beliau berpaling dengan fitrahnya. Summa yasjudu, kemudian beliau pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Abdullah bin Umar menceritakan lakinan Nabi sallallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya Zaid bin Amr bin Nufail fi asfal baldah. Rasulullah pernah mendapati Zaid bin Amr bin Nufail di baldah yang bagian bawah, qabla ay yanzila 'ala nabi, sebelum beliau diturunkan wahyu, sebelum jadi nabi. وقدمتُ إلى النبي صفرح فأبى يأكل منها ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم. Ketika Rasulullah diberi daging, Rasulullah tidak mau. Dan Zaid bin Amr pun tidak mau. Dan Zaid bin Amr bin Nufail mengatakan, sesungguhnya aku tidak memakan hewan-hewan yang disembelih untuk berhala-berhala kalian. Atau atas nama berhala-berhala kalian. Wala akulu illa ma dzukira smullahi alaih. Dan aku tidak mau makan kecuali yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Wa inna Zaid bin Amr kana ya'ibu 'ala Quraisy dzabaihum. Dan Zaid bin Amr mencela orang Quraisy pada penyembelihan mereka. Wa yaqul asy-syah khalaqahu Allah wa anzalaha minas sama'i ma'a. Yang namanya domba-domba ini adalah Allah ciptakan. Allah turunkan dari langit berupa air, wa anbatalaha minal ardh. Allah tumbuhkan dari bumi rerumputan. Ya. Tsumma tadbahunaha ala ghairi ismillah. Kemudian kalian menyembelih hewan tersebut dengan menyebut nama selain nama Allah. Ingkaran lidzalik wa idzaman lahu. Mengingkari perbuatan orang-orang jahiliyah dan menganggap itu dosa yang paling besar. Nah, ini berada di atas tauhid. Tetapi beliau tidak mendapati ya kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau terbunuh. Fi ihda rihlatihi hajama alaihi qaumun min lahm faqataluhu, ya, yaitu pada salah satu perjalanan beliau, beliau ditusuk oleh orang yang dengki kepadanya, ya. Jadi ketika seorang berdakwah tauhid, jangankan zaman sekarang, dari zaman jahiliyah pun sudah dimusuhi, banyak musuhnya. Wa huwa yunazih, ketika itu sebelum meninggal dunia dia mengatakan, Allahumma in kuntu haramtani suhbata nabiyyik fala tahram minha ibni sa'idan. Ya Allah, kalaulah aku tidak bisa menjadi sahabat nabimu yang terakhir, maka ya jangan haramkan anakku sebagai sahabat nabimu. Itu jadikanlah anakku Sa'id sebagai ya sahabatmu. Maka putra beliau yang bernama Sa'id bin Zaid adalah menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk as-sabiqunal awwalu minal muhajirin. Ya, sahabat muhajirin yang pertama-pertama masuk Islam. Doa ayahnya. Ya. Di dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr, ya, dari Usamah bin Zaid, ya, anna Zaid bin Amr bin Nufail mata. Ketika Zaid bin Amr bin Nufail mata, meninggal, tsumma anzala 'ala nabi, kemudian turunlah wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu yub'atsu yawmal qiyamah ummatan wahda. Sesungguhnya dia akan diutus pada hari kiamat sebagai satu umat. Ya, yaitu bukan seperti orang-orang jahiliyah. Ya, tetapi dengan agama yang hak, yang hanif. Dan ketika beliau hendak meninggal dunia, beliau sempat melantunkan syair. Ya. Melantunkan syair disebutkan di dalam sirah Ibnu Hisham. Zaid bin Amr bin Nufail melantunkan syairnya, Rabban wahidan am alfu rabbin adinu ila qasamatil umuru azaltul lata wal uzza jami'an kadhalika yaf'alul jildul saburu. Apakah Rob yang satu? Apakah 1000 Tuhan yang aku harus beragama? Dimana kalau 1000 Tuhan akan terpecah semua perkaranya. Azaltul Lata wal Uzza jami'an, aku tinggalkan Lata dan Uzza seluruhnya. Kadzalika yaf'alul jiddus saburu, demikianlah yang dilakukan oleh orang yang sangat bersabar di atas agamanya. Jadi jiddus saburu ini adalah seorang yang tahan banting menghadapi ujian ketika mempertahankan tauhid. Fala Uzza adinu wala ibnataiha, aku tidak menyembah Uzza dan juga dua putrinya. Wala sanamai bani Amrin azuru, dan aku pula tidak menyembah berhala-berhala bani Amr yang senantiasa diziarahi oleh pemujanya. Wala ghanaman adinu kana rabban, tidak pula aku menyembah apa, tidak pula aku menyembelih apa menyembah ghanam. Ya. Lala fid dahri idh hilmi yasiru, di mana ghanam tersebut adalah sesembahan sebagian orang musyrikin Arab. Ya. Mana mungkin aku menyembah yang seperti itu dalam keadaan akalku masih waras. Ajabtu bil layali mu'jiban. Tuwaffiyal ayyamu ya'rifuhal basiru. Sungguh aku takjub di malam hari dengan penuh ketakjuban. Dengan silih bergantinya hari, sepantasnya seorang yang punya pikiran akan mengetahui. Bi anna Allah qad afna rijalan katsiran kana sya'nuhumul fujur. Bahwasanya Allah telah membinasakan sekian banyak orang dikarenakan dosa-dosa kesyirikan mereka. Wa abqa akharina bi birri qaumin fayarbalu minhum at-tiflus saghir. Maka Allah kekalkan ya, yang lain orang yang baik-baik dan juga anak-anak kecil yang mereka masih di atas fitrahnya. Wa bainal mar'u ya'thiru thaba yawman kama taruhu al-ghasbu mutir. Maka ketika seseorang suatu ketika akan mati kemudian dibangkitkan, maka akan tumbuh layaknya ya pohon yang tumbuh kemudian memiliki ranting, memiliki daun dan seterusnya. Fataqwallahi rabbikum ihfaduha madza tahfaduha la taburu. Maka bertakwalah kepada Allah Rabb kalian, jagalah. Ketika kalian bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah akan menjaga kalian dan itu tidak akan sirna penjagaan Allah. Taral abrar darhum jananu walil kuffari hamiyatun sa'iru. Engkau lihat balasan orang-orang yang baik yang bertauhid adalah surga-surga. Adapun balasan bagi orang-orang kafir adalah neraka yang menyala-nyala. Wa khassi bil hayati ayyamutu yulaqu ma tadhiqu bihi as-sudur. Sungguh penyesalanku dalam kehidupan ini jika kalian mati dalam keadaan kalian masih kafir dan akan mendapati apa yang menyesakkan hati-hati kalian. Ya, mungkin penerjemahan dari ana mungkin tidak seperti syair aslinya, karena ini indah sekali kalau kita baca syair secara Arabnya, sangat indah. Terucap bagi seorang yang fasih, seorang muwahhid, ya, mempertahankan tauhidnya di tengah-tengah jahiliyah yang luar biasa. Sampai akhirnya beliau itu terbunuh oleh orang yang iri dengki terhadapnya. Terbunuh. Maka kita pun sebagai pelajaran ikhwan fillah azakumullah, untuk kita istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Dan jangan sampai kita terbawa oleh arus-arus yang terkadang arus tersebut justru akan mengeluarkan dari jalan yang hak. Dan hati-hati dari ujian yang semakin terus datang, di mana terkadang seseorang itu bisa tiba-tiba hilang dari jalan yang hak ini. Terkhususnya hati-hati terhadap fiqrah khawarij, fiqrah murji'ah, fiqrah mu'tazilah, yang pada zaman ini benar-benar menampakkan taringnya. Kalau kita tidak belajar ilmu akidah, tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka sangat akan berbahaya. Di mana tiga kelompok ini semuanya bersepakat, jika khawarij memberontak kepada pemerintah karena menganggapnya kafir, tapi orang mu'tazilah dan orang-orang murji'ah menganggapnya orang fajir, itu boleh diberontak. Ya, pemerintah yang fajir menurut mereka boleh diberontak. Jadi walaupun menurut mereka tidak kafir, tapi kalau zalim boleh diberontak. Sehingga hati-hati. Hati-hati ikhwan fillah azakumullah. Dari khawarij. Ya, kalau bahasa kita teroris. Atau murji'ah. Atau orang-orang mu'tazilah. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salama wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.